Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Ibn Muslan bagian kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dengan syarah Subul Salam yang ditulis oleh Al-Imam As-Sulhani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Thaharah. Di kitab membahas tentang Thaharah. Ya, di pembahasan bab tentang mandi. Bab yang ke-8, bab al-ghusli wa hukmul junub. Bab tentang mandi dan hukum junub. Disebutkan pada pertemuan yang telah lewat bahwa seorang apabila dia bebas atau wajib mandi. Demikian juga disebutkan bahwa yang wajib di antara mandi adalah mandi karena junub, demikian juga haid, kemudian nifas. Demikian juga terakhir kita sebutkan tentang mandi Jumat yang benar ulama adalah wajib. Dan mandi Jumat bagi orang yang mendatangi sholat Jumat maka hukumnya adalah wajib. Berikutnya hadis yang ke-8 di bab ini, yaitu hadis yang ke-106 yang akan kita bicarakan tentang permasalahan seseorang ketika junub bumi basah atau semisalnya, apakah boleh baca Al-Quran. Ini nanti akan disebutkan permasalahan yang penting, bahkan menyelisih jumhur ulama. Yang kesimpulannya adalah boleh ulama. Walaupun juga andai kita beradab, ya ketika dalam keadaan junub kalau ingin baca Al-Quran ya tidak langsung menyentuhnya, ulah alam demikian. Ada permasalahan ini berat, karena sebagian ulama mengatakan ijma' tidak boleh orang yang junub itu membaca Al-Quran. Ya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ijma' al-a'immah ala tahrimi qira'atil Quran di junub. Sepakat para ulama haramnya membaca Al-Quran ketika junub. Ini sesuatu yang berat. Ya nanti kita akan sebutkan hukumnya adalah boleh. Menyelisih ulama-ulama yang banyak sekali. Tapi wallahualam tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa Nabi mengharamkan. Hadis-hadis yang disebutkan adalah dhaif. Wallahualam. Kadang dalam diri kita sendiri merasa berat ketika kemudian menyelisih ulama-ulama yang mulia terdahulu. Ya, tapi tidak ada di situ hadis yang jelas. Bahkan ada di antara ulama yang membuat ya buku khusus tentang masalah ini. Yang kesimpulan adalah boleh orang yang junub baca Al-Quran. Demikian juga orang yang haid. Wan Ali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, di sini kesimpulan adalah dhaif. Ya. Di situ ada rawi namanya Abdullah bin Salamah Al-Muradi, dhaifun. Bahkan sebagian ulama mengatakan di sini adalah mungkar. Apa itu hadisnya? Inilah menjadi patokan mereka. Kalau beliau mengatakan karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan makna karena di antara adalah sering ditakarrar minhu fi'luhu, mengulang-ulang perbuatan. Ini karena itu diartikan kebanyakannya itu adalah menunjukkan perbuatan yang sering. Ada juga karena mananya adalah pernah gitu aja. Adapun di sini disebutkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seringnya yukriuna Al-Qur'an, membacakan kepada kami Al-Qur'an malam yakun junuban, selama beliau tidak junub. Ini. Rawal Khamsah meriwayatkan ya yang 5, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dan Imam Ahmad. Wa hadza lafdz Tirmidzi, ini lafdz Imam At-Tirmidzi wa sahu dan beliau sahihkan wa sanu Ibnu Hibban. Ibn Ibn mensohikan. Ya ini. Maka dari hadis ini, bagi yang mengatakan sahih, berarti tidak boleh orang junub membaca Al-Quran. Tapi sudah kita sebutkan tadi hadisnya adalah dhaif. Hadisnya adalah lemah. Ya demikian. Maka bagaimana ini hukum membaca Al-Quran untuk junub, demikian juga yang haid. Jumhur ulama tidak boleh secara mutlak. Yang ini orang junub, haid, nifas, dengan hadis nanti kita sebutkan. Ya demikian. Demikian juga ada hadis la tabarul haid wala junub sayan al-Quran, tidak boleh membaca, tidak membaca orang haid, perempuan haid dan orang yang junub sedikit pun dari Al-Quran. Dhaif, situ ada Ismail bin Ayas. Riwayatnya dari selain Samiyin adalah lemah. Ya demikian. Imam Malik berpendapat untuk orang haid boleh, karena waktunya kan panjang, takutnya dia itu lupa. Orang yang haid 7 hari tidak mengulang Quran, orang ini dia ya menghafal Quran, umpamanya ini berat tidak membaca Quran. Kemudian disebutkan Ibnu Abbas mengatakan boleh, Said bin Sa'id juga, Imam Bukhari berpendapat cenderung bahwa itu adalah boleh. Dalilnya apa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yazkurullah ala kulli ahyani. Ini dalil kuat. Adalah Rasulullah SAW beliau berzikir kepada Allah di setiap keadaan beliau. Imam Syaukani juga di Nailul Autar. Ya demikian mengatakan itu adalah beliau. Ulama alam yang benar adalah demikian. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya sampai mengatakan itu adalah ijma, tidak boleh. Imam As-Sunani beliau di 10 salam. Walaupun di akhirnya beliau mengatakan ada yang menguatkan, tapi di situ ada lafaz yang bagus. Bainal lafaz kullaha ikhbar antarki. Semua lafaz yang menyebutkan dalam hadis ini itu kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Yang kita sebutkan juga di sini kan cuma menyebutkan Nabi itu membacakan kepada kami Al-Qur'an selama tidak junub kan itu. Maka seperti ini cuma kabar saja. Lafaz-lafaz yang disebutkan itu semuanya tidak lebih dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala dalil fit tarki ala hukmi muayyan, tidak ada dalil meninggalkan atas hukum tertentu. Ya demikian. Sebagaimana lewat dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Ya. Walakin al-haq annahu la yanhat ala tahrim. Akan tapi yang benar tidak terangkan sampai kemudian dikatakan itu mengharamkan. Bal yatamil annahu tarku dzalika, bahkan ada kemungkinan boleh meninggalkan itu. Hal janabah keadaan junub lil karoha, karena makruh saja. Aunawiyah atau yang semisalnya. Ya ini demikian. Imam Sunani menyebutkan demikian walaupun nanti beliau akhirnya mengatakan bahwa tetap tidak boleh. Tapi ini lafaz yang bagus. Hadis yang disebutkan ya cuma menyebutkan Nabi meninggalkan, tidak ada kemudian Nabi mengatakan tidak boleh. Dan demikian. Wallahualam, walaupun ada juga yang menyebutkan hadis semakna itu tapi dhaif. Ya, walaupun juga kita ulangi bahwa hendaknya kalau ketika junub seseorang ingin membaca Al-Qur'an umpamanya untuk kemudian apa? Tidak langsung memegangnya atau ingin memindahkan umpamanya tidak langsung memegang dengan menggunakan kain umpamanya, ya demikian. Ataupun haid, orang haid, orang perempuan haid atau nifas ingin membaca Al-Qur'an waktu yang lama kan tidak langsung menyentuhnya. Tapi dengan apa? Menggunakan kain atau mungkin yang lainnya. Ya demikian. Berikutnya hadis yang ke-9 dan itu hadis yang ke-107. Wa Nabi Sa'd al-Khudri dari sahabat Abu Sa'd al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan di sini semua Imam Muslim. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini permasalahan mandi, kadang permasalahan yang sungkan untuk kita menyebutkan, tapi ini adalah masalah ilmu. Idza atahadukum alahu, apabila salah seorang kalian mendatangi keluarganya, ini suami istri, tsumma arada ya'uda, kemudian ingin untuk mengulangi yakni jima, bal yatawaddo, maka hendaknya berwudu. Bainahuma, di antara keduanya, wudu'an dengan wudu. Rawi Muslim, meriwayatkannya Imam Muslim. Jelas ini sunan Imam Muslim. Sahih. Kalau sunan Imam Bukhari atau Muslim tidak perlu dihukumi karena secara umum adalah sahih. Zadal Hakim, Imam Hakim boleh menambahkan, ini dhaif. Ya syad, itu aneh. Tambahan ini tambahan yang syad, aneh, asing. Ya kenapa disebutkan Muslim bin Ibrahim? Ya, mereka dari gurunya Syu'bah. Ya, menyelisih teman-temannya. Yaitu siapa teman-temannya? Abu Dawud. Ya, yani Abu Dawud menyelisih meriwayatkan tambahan-tambahan ini. Khalid bin Harith. Demikian Yusuf bin Ya'qub tidak menambahkan kalimat ini. Jadi tambahan ini dhaif, itu aja. Kenapa sebabnya? Fa'inahu ansyatun lil'aud. Maka semuanya wudhu itu membuat semangat untuk kembali. Ya, ini dhaif. Tambahan ini dhaif. Jadi bagaimana hukum seseorang berwudhu ketika ingin mengulangi jima? Kesimpulan adalah mustahab. Ya, demikian. Di situ ada hadis yang penting sekali. Haris Ibn Abbas radhiyallahu anhu, suara Imam Abu Dawud, ini diingat di sini penting sebagai patokan bahwa wudhu itu wajib ketika mau sholat saja. Yang lainnya kalau mau berwudhu itu sunnah. Haris yang penting ini. Haris Ibn Abbas, suara Imam Abu Dawud. Inna umirtu bil wudhu idza qumtu ila shalah. Hanyalah aku diperintah untuk wudhu ketika aku ingin melakukan sholat, berdiri untuk sholat. Ya itu sudah selesai, ini hadis yang penting. Berarti selain itu adalah apa? Sunnah, bukan wajib. Ya demikian. Demikian juga mandi di antara dua jima, ya, hukumnya adalah mustahab. Kemudian berikutnya hadis yang ke-10 yang masih berkaitan, hadis nomor 108. Walil arba'ah, dan disebutkan oleh yang empat, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Nasa'i. Ibnu Hajar sendiri mengatakan di sini ma'lul, berpenyakit, dhaif, hadis dhaif. Ya. Mungkar dari sisi Abu Ishaq As-Sabi'i. Dan mereka mengatakan itu adalah waham dia, kerancuan dia. Ya, yang mengatakan adalah Syu'bah, Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Selesai. Di sini adalah ya mungkar, dhaif. Sebabnya adalah Abu Ishaq ini waham, rancu. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qala, telah mengatakan kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanam wa junub. Beliau tidur dalam keadaan junub. Wa muhaliyah, dalam keadaan beliau junub. Min ghairi, dengan tanpa ayyamassama'an, menyentuh air. Tanpa wudu, tanpa mandi. Beliau tidur langsung, ya, dalam keadaan beliau junub. Wa ma'lul, dan hadisnya adalah ma'lul, berpenyakit. Hadis yang kita sebutkan. Lalu bagaimana seorang junub kemudian dia tetap tidur, apakah boleh? Kesimpulan adalah boleh. Ya, disunahkan dia memang untuk berwudu. Ya, demikian. Situ ada hadis Ibn Umar, Ratulah Numah, semua Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Bahasungnya Umar bin Khattab, Ratulah Numah, bertanya kepada Nabi SAW, ayar kutu ahaduna wa wajunub, apakah tidur salah seorang kami dalam keadaan dia junub? Bagaimana Nabi mengatakan, na'am, iya, idza tawadda, apabila wudu. Ya. Di sini menunjukkan apa? Menunjukkan sunnah. Ya, demikian. Dan bukan kemudian wajib sama sekali. Jadi hadis tadi kita sebutkan sangat penting. Diperintahkan wudhu itu ketika apa? Sholat saja. Kemudian juga disebutkan bahwa perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Aisyah radhiyallahu anha yang dibuat oleh Imam Muslim ketika waktu itu pernah ditanya. Ya, oleh Abdullah bin Abi Qais, sahabat Aisyah Rasulullah kaifakana yasna' fil janabah, bagaimana Nabi melakukan ketika junub? Akan yaktasil qabla yanam, apakah beliau mandi sebelum tidur? Am yanam qabla yaktasil, atau beliau tidur sebelum mandi? Qalat, kemudian Aisyah mengatakan kana dalika qad kana yafal, semua itu Nabi pernah lakukan. Langsung tidur dan ya mandi, demikian juga pernah mandi kemudian tidur. Rubama iktasala fanam, kadang-kadang beliau mandi kemudian tidur. Rubama tawaddo, kadang-kadang beliau tawaddo berwudu saja. Fanam, kemudian beliau tidur. Kemudian berkata rawi ini, alhamdulillah alladzi ja'ala bil amri sah. Segala puji untuk Allah yang telah menjadikan perkara itu adalah luas. Ini kesimpulannya, boleh langsung tidur tanpa apa? Tanpa berwudu, tanpa mandi. Dan mustahab untuk kemudian dia berwudu dulu. Ya, demikian. Ya, demikian soal kesimpulan dari ini bahwa untuk orang yang dia itu junub boleh membaca Al-Quran mulalam dengan kemudian menggunakan adab ketika membaca Al-Quran. Kemudian juga kalau dia junub ya disunahkan untuk dia mandi ataupun wudu dulu sebelum tidur. Walaupun boleh langsung tidur. Sampai di sini sudah selesai.